ponda tadangan suaro ati denai baro udah kapulang udah sampai memutiara rambuiko da akan udah cintoko dan coba malu poan udah dari hatiko tapi tetap dan gak bisa bayang udah nanti go tetap udah di hati tapi udah dengar hati udah pai mailang ilang mode di talang bumi udah mau berjanji janji sai duit sama tita pindah do bukti udah tolak denai demi padu si lain tapi yo insya Allah denai bisa mare lakan cari to kasih apa dalam hati denai sampai rambut mamut ya ayam atau jadi darah udah capek pulang wajah lincin tobal ya kisah denai jo udah berhati koragu denai nda bisa baru to saban nanyo di hati hanyo ado udah cinta.